Satu tebak ada, aku rindu padamu, kita bermain bersama. So, desi, emang, si. Udah tayu pulau juga, terima kasih, thank you ya. Apa simpar rock style yang punya kamu juga jeraga, terima kasih ya. Apa simpar bersama negara-negara yang suai juga, terima kasih. Bani Udin, Bani Kahanim, yang punya aja. Aja. Pecandu juga terima kasih, Putra Jogja yang punya Dagor Tim, Areta Teroris Sinta yang punya Andong, yang punya Acel juga terima kasih, Begari yang punya Ober Luka Melor Kalian, Sekuwane yang punya dari kasih sudah dikasih ya, dan juga kali ini juga memori